بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبقوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah sebuah anugerah dari Allah Jalla fi'ula di pagi hari ini kita dipertemukan di sebuah tempat yang terbaik di muka bumi, tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Jalla fi'ula, tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai bukti di dalam hidup hamba-hambanya yang beriman. Karena tidak ada yang akan meramaikan rumahnya di muka bumi ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang siap untuk melaksanakan tugas beribadah, salat, berzakat, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala menjadikan rumahnya ini sebagai saksi terhadap barisan orang-orang yang mulia dan terhormat di muka bumi ini. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di rumahnya dalam rangka untuk kita saling nasihat-menasihati, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama kali harapan kita, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita ikhlas dalam melaksanakannya, tidak mengharap kecuali ridha dan nilai hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu lebih dari itu, alhamdulillah saya bisa berziarah ke tempat saudara-saudaraku ahlu sunnati wal jamaah. Tentu ini adalah sebuah amalan yang sangat besar dan ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah Jalla wa'ala membantu ziarah ini didasari karena cinta karena Allah Jalla fi'ula dan dibantu untuk ikhlas padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan seperti ini terwujud dan terlaksana. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengatakan, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Seseorang tidak akan dikatakan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majlis yang terhormat dan mulia ini, saya mengucapkan jazakumullahu khair kepada siapapun yang menjadi penyebab kegiatan, pertemuan, ziarah terwujud barakallahu fikum. Siapapun yang menjadi penyebabnya, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ganjaran dan imbalan lebih dari apa yang mereka korbankan. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama mendengarkan sebuah wajangan hidup dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di kitab atau di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau rahimahullahu taala mengajak kita untuk menyelami sebuah ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat 79 ayat 69. Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah Jalla wa'ala mengatakan, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Jalla wa'ala, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan benar-benar memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, kata Allah Jalla fi'ula. Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji memberikan kemudahan di dalam hidup bagi orang yang telah berjalan, berbuat, berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala berjanji ahibbati fillah untuk membimbing hidupnya, mengarahkan perjalanan hidupnya menuju jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, allaqa subhanahu al-hidayata bil-jihadi fa'akmalun nasi hidayatan a'udzamuhum jihada. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengikat, Allah Jalla wa Ala mengaitkan hidayah itu dengan perjuangan hidup. Allah Jalla wa Ala mengaitkan, mengikat hidayah itu dengan sebuah perjuangan di dalam hidup kita ini. Manusia yang paling sempurna hidayah di dalam hidupnya, manusia yang paling sempurna hidayah di dalam hidupnya, kata beliau, adalah a'zamuhum jihada, orang yang paling besar perjuangan, pengorbanan, usaha-usaha di dalam hidup ini untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kata beliau, orang yang paling sempurna hidayah di dalam hidupnya, a'zamuhum jihada, orang yang paling tinggi, yang paling besar tingkat perjuangannya di dalam hidup. Lalu kemudian beliau memberitahukan kepada kita perjuangan apa itu, jihad yang mana yang dimaksud. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa afradul jihad. Jihad yang dimaksud di dalam ayat yang paling besar, yang paling wajib, yang paling harus kita lakukan dan kerjakan, kata beliau, satu, jihadun nafsi, berjuang untuk melawan diri kita sendiri. Jihadun nafsi, berjihad untuk menundukkan, meluruskan, membenahi, memperbaiki diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini termasuk min afrodil jihad, perjuangan di dalam hidup yang sangat besar, yang harus dan yang kita utamakan, yaitu berjihad, berjuang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna buat diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Akbar. Sebuah nikmat yang sangat besar dari Allahu Jalla wa Ala yang dititipkannya kepada kita. Barakallahu fikum. Nikmat yang sangat besar inilah sebagai modal untuk kita bisa menghadapi diri kita sendiri, lalu kita bisa berupaya melakukan pembenahan, pelurusan hidup terhadap diri kita sendiri. Nikmat apakah itu, ahibbati fillah? Inilah nikmat yang sangat mahal yang tidak diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada semua orang. Tidak dititipkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada semua hamba-hambanya. Namun yang mendapatkannya adalah orang-orang yang mutlak pilihan Allah Jalla fi'ula. Allah Jalla wa'ala yang memilihnya, Allah Jalla wa'ala yang berkemauan untuk dia mendapatkannya, walaupun masa dia zaman dia dari zaman kenabian dan kerasulan adalah sangat jauh. Barakallahu fikum. Yang tentunya di masa jauh dia dari zaman kenabian dan kerasulan, semakin merajalela kerusakan, kejahatan hidup, kejelekan, kesesatan dan semisalnya. Namun Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada dia, yang dengan anugerah ini dia bisa mendekat dengan barisan orang yang terbaik dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apakah itu ya ahibbati fillah? Yaitu nikmat hidayah dan taufik untuk berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Berjalan di atas jalan yang telah dilalui oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hidayah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mengatakan bahwa ini adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang sangat mahal, karena yang mendapatkannya adalah pilihan-pilihan Allah Jalla fi'ula. Kita mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat mahal, karena tidak semua lapisan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan orang-orang yang hidup di masa beliau alaihi salatu wassalam, bahkan termasuk dalam umat yang paling dekat hubungannya, kekeluargaannya dengan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mendapatkan anugerah dan nikmat ini. Rahimani wa rahimakumullah. Nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dengan jujur mengatakan kita mampu membenahi diri, memperbaiki diri, meluruskan hidup diri kita ini dalam kehidupan dunia sekarang ini karena anugerah ini. Rahimani wa rahimakumullah. Karena nikmat yang besar ini. Barakallahu fikum. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Jalla wa'ala dan taufiknya untuk mengikuti jalan generasi yang terbaik umat ini, kita tidak pernah akan bisa mewujudkan kebaikan buat diri kita sendiri, apalagi mau mewujudkan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Modal hidup ini, barakallahu fikum, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia dan harus dipertahankan. Harus ada upaya perlindungan, penjagaan, pemuliaan dari diri kita sendiri. Maka upaya menjaga dan melindunginya adalah selalu berjuang untuk mau mengkaji dan mempelajarinya. Tuntunan-tuntunan hidup yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala melalui hidayahnya, melalui taufiknya, kita belajar, belajar dan belajar. Dan yang kedua tentunya adalah berupaya dengan semua kemampuan yang kita miliki untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui dari hidayah dan taufik Allah Jalla fi'ula. Jikalau hal ini sudah kita wujudkan di dalam hidup, maka insya Allah kita akan terus bisa berjuang, bisa berperang, bisa berusaha di dalam hidup untuk menjihadi diri kita sendiri, barakallahu fikum. Tapi jikalau modal dasar ini, anugerah ini dicabut oleh Allah Jalla fi'ula, diambil oleh zat yang menganugerahkannya kepada diri kita sendiri, semuanya akan lemah, barakallahu fikum. Tidak ada kekuatan di dalam diri kita sendiri. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Kita kemarin atau kita sekarang kuat karena kebenaran yang kita pegangi, karena kebenaran yang kita ilmui, karena kebenaran yang kita berupaya untuk selalu terbimbing dengannya di dalam hidup, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup. Karena kita tahu kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jikalau ini diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak akan pernah punya kekuatan lagi untuk melawan diri kita sendiri, untuk bisa berjuang mencarikan manafi' masalih, manfaat-manfaat dan kemaslahatan hidup. Kita tidak akan pernah bisa mendekatinya, barakallahu fikum, jikalau kebaikan yang istimewa ini kita buang, kita tidak mempedulikannya, kita lemah di hadapannya, tidak ada lagi semangat, barakallahu fikum, padanya. Kekuatan hidup akan lenyap, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di masa-masa sekarang ini harus kita pertahankan, harus kita muliakan sampai akhir hayat kita, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, benar-benar taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang mahal, barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk mewujudkan jihad yang wajib ini, yang paling dituntut, yang paling wajib ini, yang paling harus, kecuali harus bersama hidayah dan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Ahibbati fillah, modal dasar ini sedang kita genggam, sedang kita miliki, dan semuanya kita telah, barakallahu fikum, mengakui kalau kekuatan kita di dalam hidup ini ada bersama hidayah ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, kata beliau, wa jihadul hawa. Jihad yang paling wajib di dalam hidup ini adalah menjihadi hawa nafsu kita. Allahu Akbar. Sebuah perjuangan yang sangat ketat. Karena tidak pernah yang namanya kebaikan yang kita akan ukir di dalam hidup ini akan sejalan dengan hawa nafsu kita. Tidak akan. Selalu akan berbenturan di dalam hidup. Al-hawa dinamakan al-hawa karena akan melemparkan orang-orang yang diperbudak olehnya ke dalam kehinaan hidup dan hukuman hidup, barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, apabila hawa ini telah mengenai seseorang, bagikan orang yang terkena penyakit rabies, tidak akan ada satu persendian pun kecuali akan terkena bahayanya. Rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkannya, bahwa bahayanya seperti demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allahu Jalla fi'ula, di saat kita mampu melawannya ketika mengajak bertarung, kita bisa barakallahu fikum mengarahkannya di saat nafsu ini datang membisikkan hal-hal yang jelek dan buruk di dalam hidup, kita mampu barakallahu fikum mematahkannya, mampu mengarahkannya, bahkan dalam banyak kesempatan kita mampu mengalahkan dan menumbangkannya barakallahu fikum. Kalau bukan karena pertolongan dari Allahu Jalla wa'ala, sekali lagi, kalau bukan karena bantuan dari Allahu Jalla fi'ula menginginkan kepada hambanya kebaikan, kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapinya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita dipesan, jangan sampai di dalam hidup kita ini kita berlaku husnuzan selalu terhadap diri. Bagaimana kita berhusnuzan terhadap diri sementara musuh yang tangguh ini ada di antara dua lambung kita? Bagaimana kita berhusnuzan terhadap diri kita sendiri barakallahu fikum, sementara musuh besar di dalam hidup kita ini ada pada diri kita sendiri, yang setiap waktu, yang setiap saat menginginkan kejelekan, kerusakan, kejahatan, mara bahaya, mara petaka di dalam hidup kita. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita husnuzan terhadap diri, lalu kita banyak su'udzan kepada orang lain, kesalahan yang sangat fatal barakallahu fikum. Karena kalau seseorang sudah terjangkiti oleh hal ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dia tidak akan pernah membuka pintu muhasabatun nafsi. Dia tidak akan membuka usaha evaluasi terhadap diri sendiri. Kalau dia selalu husnuzan terhadap dirinya dan su'udzan kepada orang lain, maka dia tidak akan melakukan muhasabatun nafsi, melakukan evaluasi cross-check terhadap dirinya sendiri. Ini kan satu perbuatan yang membahayakan hidup kita. Apalagi kita semuanya disusun hidup kita ini oleh Allahu Jalla fi'ula, di antaranya adalah susunannya al-hawa. Sementara al-hawa ini akan terus menggiring, menggeret menuju malapetaka dan mara bahaya hidup. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka sekali lagi, disinilah dia nikmat Allahu Jalla fi'ula. Berjalan di atas jalannya, mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti generasi yang telah dimuliakan olehnya, oleh Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menemani para sahabatnya, generasi sahabat, menemani Rasulnya alaihi salatu wassalam, generasi sahabat, menemani para sahabat nabinya, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'i. Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan kita kesempatan dalam hidup untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Barakallahu fikum. Dengan modal inilah kita bisa berjuang menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Walaupun kita mengaku dengan jujur di berbagai kesempatan dan waktu, kita mengakui kalah di hadapannya. Namun karena sebuah hidayah yang kita hormati, yang kita jaga di dalam hidup, taufik Allahu Jalla wa'ala yang kita jadikan barometer dalam mengukir hidup ini di dunia ini, barakallahu fikum, ada sebuah kekuatan untuk bisa balik kepada Allahu Jalla wa'ala. Ada sebuah kekuatan untuk kemudian kita bisa bertaubat kepada Allahu Jalla fi'ula. Kembali rahimani wa rahimakumullahu jami'an, meminta ampunannya, menutupi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, barakallahu fi. Allahu Jalla wa'ala menganugerahkannya, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kalau bukan karena pertolongan dari Allahu Jalla fi'ula, kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi di saat hawa nafsu ini menguasai, karena berat persoalannya. Kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla fi'ula, ahibbati fillah, maka kemampuan kita untuk memperjuang, mengalahkan, menghadapi hawa nafsu kita sendiri, benar-benar bantuan di dalam hidup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bantuan dan pertolongan inilah yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita hadapi, kita harus menjaganya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa termasuk perjuangan besar di dalam hidup yang wajib kita utamakan, yang wajib kita kedepankan, adalah menjihadi hawa nafsu kita. Modalnya sudah kita pegang, barakallahu fikum. Senjatanya sudah kita miliki, rahimani wa rahimakumullah. Kita terus mengasah senjata kita. Kita terus, barakallahu fikum, memelihara dan menjaga senjata ini untuk kita kemudian bisa menjadi yang terbaik buat diri kita dan terbaik buat orang lain. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wajihadus syaitan. Jihad yang ketiga adalah memerangi setan. Allahu Jalla wa'ala menciptakan dari barisan makhluknya ada yang termasuk dalam barisan syayatin, baik dari kalangan bangsa jin atau bangsa manusia. Tentu Allahu Jalla wa'ala menciptakan ini semua lihikmatin, untuk sebuah hikmah yang sangat besar, barakallahu fikum. Contoh misalkan, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dicipta oleh Allahu Jalla fi'ula, lalu kemudian ditempatkan di dalam surga. Sebuah kenikmatan hidup dari Allahu Jalla wa'ala, dengan tampak sebuah perjuangan dan pengorbanan, bisa menempati surganya Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga iblis, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala memiliki hikmah di dalam membagi-bagi hambanya. Pertama kali di saat Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, malaikat mengikuti dan melaksanakan perintah Allahu Jalla fi'ula, kecuali iblis. Angkuh, menyombongkan diri, menolak perintah Allahu Jalla fi'ula. Sampai kemudian Allahu Jalla wa'ala membeberkan, menjelaskan apa toh yang dimiliki oleh makhluk yang tidak mau mengikuti perintah Allahu Jalla wa'ala, padahal dia ini sedang berada dalam nikmat hidup di dalam surganya Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan dia, menyuruh dia untuk kemudian sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Satu sudah disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala, aba wastakbara. Sifat yang dimiliki oleh penjahat besar dari makhluk Allahu Jalla wa'ala ini adalah menyombongkan diri. Barakallahu fikum. Kedua, tatkala Allahu Jalla wa'ala bertanya, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai, apa sih yang menghalangi engkau, apa yang menghalangi engkau, yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allahu Jalla fi'ula. Iblis mengatakan, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, sifat yang ada padanya, ana khairum min, saya ini kan lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia, engkau ciptakan aku dari api, dan dia, engkau ciptakan dari tanah. Apa sifat ini ahibbati fillah? Kita tahu, oh ini sifat ujub, menganggap diri lebih baik dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, hanya melihat asal penciptaan. Dia kiaskan kalau asal penciptaan ini menjadikan dia lebih baik, padahal ini adalah kias batil. Kapan seseorang berkesimpulan jikalau api itu lebih baik dari tanah? Siapa? Senjata yang dilakukan oleh iblis laknatullah, ya senjata yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih dari sifat kejahatan, yaitu ujub, merasa lebih baik dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, ini adalah penyakitnya setan, penyakitnya iblis laknatullah alaih, merasa lebih baik dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Keberikutnya, di saat perjalanan keputusan, barakallahu fikum, jikalau iblis ini adalah terusir dari dalam surga menjadi orang yang mal'un, terkutuk, dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentukan dia tidak akan membiarkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk selalu berada di dalam surga. Muncul sifat hasadnya. Tidak tidak menerima. Sehingga dari sifat hasad ini memunculkan permusuhan terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk mewujudkan sifat hasadnya dengan brutal, taruhlah diambil Nabiullah Adam, ditarik, tidak mungkin. Maka ada langkah yang dilakukan, barakallahu fikum, melalui al-kadhib wal-khida', berdusta. Kata dia, inni lakuma laminan nasihin. Saya ini di hadapan kalian berdua adalah minan nasihin. Nah, kapan? Wong orang diusir dari rahmatnya, perilakunya jelek di hadapan Allah Jalla wa'ala, lalu menampilkan diri minan nasihin. Sudah dikutuk, diusir, dilaknat. Tapi itulah langkah, itulah cara untuk kemudian menipu, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala melarang kalian berdua dekat pohon ini supaya kalian itu tidak menjadi malaikat abadi di dalam surga. Coba diputer sesuatu yang hak dari Allahu Jalla wa'ala. Tujuannya adalah bagaimana untuk menyesatkan atau menjauhkan Nabiullah Adam dari tugas besar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini perilaku-perilaku yang jelek dan buruk. Di saat pertama kali dia memancangkan permusuhan bersama Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Namun kan semua perjalanan hidup kita sudah ada dalam suratan. Hamba siapapun, dia tidak mungkin akan bisa menyelisihi atau menyelisih suratan yang sudah ada. Keberadaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di dalam surga dan Hawa telah didahului oleh sebuah ketentuan hidup. Kalau satu, dia akan mengikuti perintahnya iblis laknatullah alaih, dan akan menempati dunia ini dan dikeluarkan dari dalam surga. Suratan pun telah mendahului perjalanan hidup Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya barakallahu fikum. Ahibbati fillah, terjadilah apa yang terjadi. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya mendekati barakallahu fikum pohon tersebut. Sampai kemudian karenanya lah Allahu Jalla wa'ala mengeluarkannya dari dalam surga. Hikmah Allahu Jalla wa'ala menciptakan. Nah, di saat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam melakukan kesalahan ini barakallahu fikum, kemudian dikeluarkan dari dalam surga rahimani wa rahimakumullah, lalu menempati dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, tantangan-tantangan hidup padanya rahimani wa rahimakumullah, ternyata dia dikeluarkan dari dalam surga menuju dunia untuk dikembalikan lagi dalam kondisi yang lebih baik dan lebih mulia. Oke. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam? Di saat dia diputuskan untuk berada di dunia ini, maka tidak ada yang dibuka pertama kali di dalam hidup untuk mengawali kehidupan dunia ini kecuali bertaubat kepada Allahu Jalla wa'ala dari kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan dan dia telah perbuat. Dia membuka hidupnya untuk mengawali kehidupan dunia ini, ahibati fillah, dengan membuka pintu taubat, mengakui Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia membuka kehidupan dunia ini dengan bertaubat kepada Allah. Dia mengakui kalau dia telah melakukan kezaliman buat dirinya sendiri. Fataballahu alaih. Allahu jalla wa ala menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya. Maka dengan modal membuka kehidupan yang di dunia penuh dengan ujian ini, dengan kebaikan besar, bertaubat kepada Allahu Jalla wa'ala, dan Allahu Jalla wa'ala menerima taubatnya, ternyata untuk dikembalikan lagi ke dunia, ke dalam surga, dalam kondisi yang lebih baik. Sebuah hikmah yang diambil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, betapa banyak orang yang lebih baik kondisinya setelah dia terjatuh di dalam dosa kemudian bertaubat. Betapa banyak orang yang lebih baik kondisinya setelah dia terjatuh di dalam dosa lalu bertaubat dibanding dengan sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Allahu Jalla wa'ala akan mengembalikan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin dia ditempatkan di dalam surga. Sekarang untuk dia meraih ke dalam surga itu harus melalui perjuangan, pengorbanan. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Inilah hikmah diciptakannya syayatin barakallahu fikum sebagai musuh rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan adanya lawan di dalam hidup ini, seseorang bisa berjuang rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia bisa berperang, mengumpulkan kebaikan-kebaikannya di dalam hidup. Barakallahu fikum. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allahu Jalla fi'ula, termasuk di dalamnya adalah jihadu syaitan. Ahibbati fillah. Kita bisa membayangkan kalau dua kekuatan musuh bertemu di dalam hidup kita ini. Kekuatan dari diri kita sendiri dan kekuatan dari luar. Barakallahu fikum. Kekuatan nafsu kita, kekuatan kejahatan yang ada pada diri kita bersatu untuk kemudian menumbangkan, mengalahkan, melawan kita. Barakallahu fikum. Maka sungguh amat sangat berat untuk kita bisa keluar jadi pemenang rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak akan pernah lepas dari dua kejahatan hidup ini. Kejahatan dari dalam diri kita sendiri dan kejahatan dari luar diri kita sendiri. Alhamdulillah, Allahu Jalla wa'ala telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya melalui hidayah dan taufiknya kita bisa berjuang barakallahu fikum. Kita bisa berperang rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup ini. Yang keempat kata beliau, wajihadid dunya. Termasuk dari perjuangan yang harus kita buktikan, yang harus kita wujudkan di dalam hidup adalah jihadud dunia. Menjihadi dunia ini barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah Jalla wa'ala telah memberikan sebuah pendidikan di dalam hidup. Pendidikan yang di dalam hidup yang kita maksudkan adalah Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan tentang hakikat dunia ini melalui Al-Quranul Karim. Dan melalui sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa'ala mendidik kita barakallahu fikum terkait dengan urusan dunia. Kata Imam Rabi, ini adalah sebuah panggilan buat kita hafizahullah ta'ala untuk kita mendidik, mentarbiyah diri kita sendiri agar kita bisa keluar, bisa lepas, bisa bebas dari mara bahaya dunia itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala memberikan pendidikan. Lalu kemudian dengan pendidikan ini kita berupaya untuk mendidik kita di dalam, mendidik diri kita di dalam hidup agar kita bisa menempatkan dunia itu pada posisinya barakallahu fikum. Apa posisi dunia di dalam hidup? As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan adalah al-intifa, mengambil manfaat darinya untuk menopang, menguatkan tugas-tugas kita di dalam hidup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-istimta, menikmati. Karena ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidup. Dinikmati apa yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ula. Dan yang ketiga adalah al-i'tibar. Yang ketiga adalah al-i'tibar. Untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari hidup dunia ini sebagai kehidupan yang bersifat sementara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu ahibbati fillah, apa yang kita miliki di dalam hidup dari dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan amal, ini adalah modal dasar untuk kita bisa berjihad mewujudkan firman Allah Jalla wa'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dua kekuatan inilah yang dimiliki oleh generasi terdahulu as-salih untuk kemudian berjihad melawan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dengan modal dasar kedua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Mereka keluar dari kehidupan dunia ini menjadi para pemenang barakallahu fikum. Inilah tentu yang kita harapkan rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita hidayahnya, menganugerahkan kita taufiknya untuk berjalan pada jalannya yang lurus, mengejar generasi yang terdahulu yang soleh dari umat ini. Dan tentu kita harus terus berdoa kepada Allah Jalla fi'ula agar kekuatan ini kita bisa membawanya dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dan berharap dua kekuatan ini